فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kita melanjutkan kajian kita membahas kitab Syarh Usul Sunnah lil Imam Ahmad karya Syekh Rabi' bin Hadi hafizahullah. Berkata Syekh Rabi' hafizahullah, كذلك الآية الأخرى demikian juga dalil lain tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan bisa dilihat orang-orang beriman, akan bisa melihat Allah Tabaraka wa taala. Di antara dalil-dalilnya, dalil yang lain adalah qaulullahi li Musa, firman Allah kepada Nabi Musa. Lan taroni, Allah berkata kepada Musa, engkau tidak akan mampu melihatku. Surat Al-A'raf ayat 143. Baik, mungkin kita akan bertanya, dari zahir ayat ini justru Allah mengatakan Nabi Musa tidak akan bisa melihatnya, tapi malah ayat ini dijadikan dalil bahwasanya Allah itu bisa dilihat nanti di hari kiamat. Baik, penjelasannya, طلب موسى من ربه أن يراه. Dalam ayat ini, baik Allah atau Musa, ini Musa. Nabi Musa berkata kepada Allah, saat ini terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa. Dan ini terjadi ketika di dunia. Baik. Oleh karena inilah Nabi Musa ini digelari sebagai Kalimur Rahman. Yani seorang nabi yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. meskipun juga Rasulullah SAW beliau juga langsung diajak bicara, tapi tempatnya ketika Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha. Kalau Nabi Musa ini di dunia, baik di bumi. Berkata Nabi Musa, qala rabbi arini anzur ilaik, wahai Rabbku, perlihatkanlah dirimu kepadaku, anzur ilaik, agar saya bisa memandang, melihatmu. Ini diantara percakapan tersebut. Qala lan tarani, akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak mampu untuk melihatku. Jadi di sini Musa meminta kepada Rabb-nya, kepada Allah, agar Musa bisa melihat Allah. Sisi pendalilannya bahwasanya ayat ini justru sebagai dalil Allah itu bisa dilihat. Law kana hadzal amru muharraman aw mustahilan ma sa'ala Musa hadza. Kalau seandainya perkara ini adalah perkara yang haram, ini Allah menampakkan diri kepada makhluknya, atau perkara yang mustahil, tidak mungkin terjadi, tentu Nabi Musa tidak akan meminta, tidak akan minta kepada Allah. Permintaan Nabi Musa ini menunjukkan bahwasanya ini sesuatu yang boleh atau sesuatu yang mungkin terjadi. Allah itu dilihat. Baik. Di sini Allah berfirman, qala lan tarani, engkau tidak akan mampu melihatku. Ma qala la tarani, tidak mengatakan la tarani, engkau tidak akan pernah bisa melihatku. Lan tarani ya'nil an, engkau tidak bisa, engkau tidak mampu melihatku, maksudnya adalah sekarang. Ini ketika masih di alam dunia. Engkau tidak akan mampu, wahai Musa, kalau masih di alam dunia. Baik. Oleh karena itu Allah kemudian berfirman dalam kelanjutan ayatnya, qala lan tarani, engkau tidak akan mampu melihatku, walakin inzur ilal jabal. Kalau mau lihat, lihat dulu gunung itu kata Allah. Fa in istaqarra makana fasawfa tarani. Kalau gunung tadi ketika saya menampakkan, memperlihatkan diri kepadanya, kalau dia tetap di tempatnya, maka engkau akan bisa melihat, melihatku kata Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung tadi, Musa hanya disuruh melihat gunung, Allah menampakkan kepada gunung, ja'alahu dakka, gunung tadi hancur. Ini ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pun pingsan waktu itu. Ini tidak langsung melihat Allah, hanya melihat gunung yang hancur karena Allah menampakkan dirinya kepada gunung tadi. Baik. Lakin Musa la yatiqu fi hadhihi ad-dunya ru'yatullah. Ru'yatullah. Musa tidak mampu melihat Allah ketika masih ada, masih di alam dunia. Masih di alam dunia. Tarkibul basharil an la yataquna bihi ru'yat Allah tabaraka wa ta'ala. Dikarenakan struktur manusia sekarang ini ketika ia di alam dunia ini tidak mampu dengan struktur yang ada tadi untuk melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Ini sebabnya kenapa Allah mengatakan lantaroni, engkau tidak akan mampu melihatku. Yani sekarang ketika masih di alam dunia, engkau masih di alam dunia dengan struktur tubuh yang sekarang, engkau tidak akan mampu. Contohnya gunung. Ini gunung di alam dunia. Gunung saja yang kita tahu betapa kokohnya, betapa kuatnya, besarnya. Jika Allah menampakkan kepadanya, hancur gunung itu. Maka bagaimana dengan manusia? Kaifa fil hadis as-sahih? Bagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengkhabarkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, hijabuhu nur, Allah itu diliputi hijab dari cahaya. Law kashafahu la ahraqat sabahatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Kalau seandainya Allah menyibak tabir tadi, hijab tadi, maka akan pandangannya Allah ini akan membakar. Cahaya wajahnya Allah ini akan membakar apa saja yang sejauh pandangannya Allah dari makhluk. Ini kalau dibuka hijabnya Allah, baik, cahaya dari wajahnya Allah ini akan membakar makhluk sejauh pandangannya Allah. Baik, sehingga ini sebabnya tidak bisa makhluk atau manusia melihat Allah ketika di alam dunia. Fattakwinul basharil an ma yatahammaluna ru'yatallahi tabaraka wa ta'ala. Struktur tubuh manusia sekarang ini tidak mampu untuk menanggung beban ketika melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Fa idza kana al-jabalu yandaku litajallillahi azza wa jalla fa kaifa yusiqul insan ru'yata. Apabila gunung saja hancur pecah ketika Allah menampakkan diri padanya, maka bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan manusia? Lakinillahu subhanahu wa ta'ala idza ba'atha 'ibadahu wa adkhalahumul jannah wa kadza wa kadza. Akan tetapi ketika Allah nanti di hari kiamat, ketika Allah membangkitkan kembali hamba-hambanya tadi setelah mati, dibangkitkan kembali dan dimasukkan ke dalam al-jannah, demikian-demikian, yakni yudkhiluhum bihay'atin wa tarkibatin muhayya'ah li ru'yatillahi azza wa jalla. Maka sudah lain susunannya, strukturnya telah disiapkan untuk nanti bisa melihat kepada Allah azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Sehingga ini penjelasannya mengapa di dalam ayat tadi Allah mengatakan lantaroni, engkau tidak akan mampu melihatku. Yakni ketika masih di alam dunia. Nanti kalau sudah di alam akhirat, kata Allah, engkau baru bisa melihat. Engkau baru bisa melihat. Ini penjelasannya. Wa minal ayat, juga termasuk ayat yang menunjukkan sebagai dalil tentang ru'yatullah. Surat Yunus ayat 26. Allah Ta'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan selama di dunia, mereka akan mendapatkan al-husna dan tambahannya. Mereka akan mendapatkan al-husna dan tambahannya. Yakni fassaraha ar-rasul al-karim alaihi salatu wassalam bir-ru'yah. Ayat ini maksudnya orang-orang yang berbuat ihsan sama di dunia, yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan al-husna dan juga ziyadah, tambahan. Dijelaskan oleh Ar-Rasul Al-Karim, Rasulullah SAW, Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Beliau menafsirkan ayat ini bir-ru'yah, yang dimaksud adalah melihat Allah. Sehingga ayat ini sebagai dalil terhadap ru'yatullah. Kita tahu sebelumnya bahwasanya diantara cara menafsirkan Al-Quran yaitu dengan sunnah. Dengan sunnah, tafsir Al-Quran dengan sunnah, dengan hadis. Quran ditafsirkan dengan Quran, juga Quran ditafsirkan dengan hadis. Baik. Dan di sini Rasulullah SAW dalam hadis beliau, dalam sunnah beliau, menjelaskan, menafsirkan ayat ini bahwasanya yang dimaksud adalah tentang melihat Allah. Kan masih hadis sahih, fi sahih Muslim, sebagaimana ini disebutkan dalam hadis sahih dalam sahih Muslim. Dalam sahih Muslim. Fassaraha adadun minas sahabah birru'yah. Demikian pula para sahabat Rasul, mereka menafsirkan ayat ini dengan ar-ru'yah. Dengan ar-ru'yah. Bahwasanya hamba nanti di kiamat akan bisa melihat Allah. Ya'ni hadhihi ziyadah. Ya'ni yang dimaksud, yang ditafsirkan sebagai ru'yah, ar-ru'yah adalah az-ziyadah. Al-husna al-jannah. Adapun al-husna itu al-jannah, surga. Lillazina ahsanu, bagi orang-orang yang beriman, mereka orang yang berbuat ihsan, nanti di hari kiamat mereka akan mendapatkan al-husna, yakni jannah, surganya Allah. Wa ziyadah hiya ru'yatullahi tabaraka wa ta'ala. Adapun al-ziyadah maksudnya adalah ru'yatullah tabaraka wa ta'ala. Mereka akan bisa melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Wahia afdalu minal jannah. Dan az-ziyadah ini tadi, ru'yatullah ini tadi, ini kenikmatannya lebih baik dibandingkan surga itu sendiri. Lebih utama dibandingkan surga itu sendiri. Wallahu yaqulu li'ibadihi ba'da an yadkhulul jannah. Dikarenakan Allah Ta'ala berfirman, setelah Allah memasukkan orang-orang yang masuk ke dalam surga, orang-orang beriman, mereka masuk ke dalam surga, Allah berkata, berfirman kepada mereka, hal turiduna syai'an azidukum. Apakah kalian mau saya tambah lagi kenikmatan untuk kalian? Qalu madza nurid. Berkata ahlul jannah tadi, para penduduk surga, ya Allah, apalagi yang bisa kami inginkan? Bayyatta wujuhana wa adkhaltana al-jannah wa a'taitana wa a'taitana. Ya Allah, apalagi ini sudah Tidak ada lagi nikmat yang lebih baik dari ini. Engkau sudah mencerahkan wajah-wajah kami. Engkau masukkan kami ke dalam surga, dalam jannah. Engkau beri kami kenikmatan ini, kenikmatan itu. Berbagai macam kenikmatan. Yang mana kenikmatan surga itu? Kita bayangkan, kita berusaha untuk membayangkan kenikmatan surga. Ini selama kita di dunia. Kita membayangkan kenikmatan surga. Sesuatu yang paling baik, yang paling nikmat dari kenikmatan dunia. Maka apa yang kita bayangkan itu belum sampai mencapai hakikat dari kenikmatan surga. Kata Rasulullah SAW tentang surga, menggambarkan tentang surga, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu keadaannya di sana, kenikmatannya itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat manusia. Belum pernah didengar oleh manusia. Belum pernah terbetik dalam hati manusia. Yani ketika seorang membayangkan nikmat surga, itu tidak akan bisa menggambarkannya, dikarenakan akan lebih dari itu. Dan ketika sudah mendapatkan kenikmatan surga tadi, itu pun dan mereka sudah tidak tahu lagi kenikmatan apa yang lebih dari itu. Allah menawarkan untuk menambah kenikmatan, mereka tidak tahu mau ditambah apa lagi, ini sudah paling pol ini sudah. Fatajalla lahum rabbuhum, maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada mereka. Fama yatana'amuna bi ni'matin wala yajiduna afdal min ru'yatillah tabaraka taala. Maka kemudian ahlul jannah tadi, penduduk surga, mereka pun mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Tidak pernah mereka mendapatkan kenikmatan sebelumnya. Tidak pernah mereka mendapatkan hal yang lebih baik sebelumnya dibandingkan melihat Allah. Yani melihat Allah ini kenikmatannya di atas dari kenikmatan surga. Baik. Wal ahadith, demikian pula disebutkan dalam hadis-hadis, dalil-dalil yang menunjukkan tentang ru'yatullah. Kama qulna, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Sebagaimana yang telah kami sebutkan, kama qulna, balagat as-salasin fi isbati ru'yatillah. Hadis-hadisnya ini mencapai 30-an hadis yang berbeda, yang menjelaskan tentang adanya ru'yatullah, menetapkan ru'yatullah. Ini artinya sudah mencapai derajat tawatur, mutawatir. Sudah tidak diragukan lagi kesahihannya. Minha hadis Jarir wa hadis Abi Hurairah, di antaranya hadis Jarir bin Abdullah Al-Ansari dan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, "Tarawna rabbakum ayanan kama tarawna asy-syamsa laisa dunaha sahab." Wa kama tarawna al-qamar lailatal badri laysa dunahu sahad. Nanti kalian akan bisa melihat Rabb kalian, kata Rasul, dengan mata kalian sendiri. Sebagaimana kalian bisa melihat matahari sangat jelas tanpa tertutup awan. Atau sebagaimana kalian bisa melihat bulan purnama yang sangat jelas tanpa tertutup awan. Ahaditsu katsirah rawa minha al-Bukhari jumlatan wa Muslim kadzalik. Hadis-hadis yang sangat banyak, sebagian diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Hadza fi ma yata'allaqu birru'yah. Ini dalil-dalil yang terkait dengan ar-ru'yah, dengan ar-ru'yah. Baik. Selanjutnya beliau kembali menukilkan, menjelaskan ucapan Imam Ahmad, wa in nabat 'anil asma wastauhasha minha almustami. Meskipun ketika atau muncul ketika seorang mendengar perasaan-perasaan, keraguan-keraguan, pertanyaan-tanya, muskilah, yang ini terkait dengan hadis-hadis Rasul. Hadis-hadis Rasul, dengan sebelumnya membahas tentang hadis-hadis yang terkadang ada hadis-hadis yang dalil-dalil yang dari sisi akal kita belum mampu mencerna. Kita belum mampu memahami hadis tadi secara hakikat seperti apa. Pemahaman kita, tafsir hadis tersebut, kita belum sampai padanya. Sehingga terkadang muncul ketika orang mendengar baik hadis tersebut, di antaranya disebutkan tentang hadis ru'yah tadi. Hadis ru'yah. Atau hadis-hadis lain. Hadis-hadis yang menceritakan tentang perkara-perkara yang sifatnya gaib. Perkara-perkara yang luar biasa, keajaiban-keajaiban yang di luar dari kebiasaan, seperti tentang perkara-perkara tanda-tanda hari kiamat, keanehan-keanehan yang terjadi. Ini harus kita untuk mengimaninya, menerimanya. Meskipun tadi kita belum memahami tafsirnya, belum memahami maknanya, belum memahami hakikatnya. Ketika kita mengetahui ini adalah hadis yang sahih, maka wajib untuk kita mengimaninya dan menetapkannya. Muncul bagi sebagian orang yang mendengar tadi rasa tidak senang mendengarnya, yakni asma ahlul batil, yakni pendengarannya ahlul batil, orang-orang yang memang ada penyimpangan di dalam hatinya. Amma ahlul haq fayatalaqawunaha bisudurin rahbah, bisuduri rahbah. Adapun ahlul haq, orang-orang yang menerima kebenaran, mereka akan menerima hadis-hadis tadi dengan dada yang lapang, perasaan yang lapang, tenang. Seperti apapun anehnya mungkin terdengar di telinga, tapi karena mereka beriman ini hadisnya sahih dari Rasul, apalagi kalau ayat Al-Quran, maka hati mereka tenang, beriman dengannya, beriman dengannya. Adapun ahlul batil, orang-orang yang memang ada penyimpangan, ini akan tidak tenang mendengar yang demikian, merasa aneh, merasa janggal. Wa inna ma alaihi al-iman biha. Dikarenakan terhadap nas-nas seperti ini, dalil-dalil seperti ini, yang wajib bagi kita hanyalah beriman kepadanya. Lamma zaharatil fitnah wa inkar wa inkaru ru'yatillah hunaka unasun yushawishun qala mithlu hadzal kalam. Ketika muncul fitnah, muncul kebid'ahan, orang-orang penyimpangan, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dan ada pemikiran mengingkari tentang perkara ru'yatullah tadi dari sekte Mu'tazilah yang mereka lebih mengedepankan akal mereka, ketika ada nas dalil tidak akal mereka itu tidak menerimanya, mereka akan menolak meskipun hadis tersebut sahih. Baik. Hal ahadukum yushawisu min hadithi Abi Hurairah au ayatir ru'ya? Apakah salah seorang dari kalian merasa janggal, merasa tidak tenang mendengar hadis Abu Hurairah tadi tentang ru'yatullah, atau ayat tentang ru'yatullah? La ahad, tidak seorang pun. Ini yang beriman tentu saja. Wala yanbu sam'uhu anha, pendengarannya biasa saja mendengarnya, mendengar yang demikian. Lakin asma'u ahli batil tanbu anha, tapi kalau yang mendengarnya ahli batil, maka mereka akan tidak tenang mendengarnya. Fayaqul mislu hadzal kalam, mereka akan mengatakan dengan ucapan yang demikian. Ini sikap menolak hadis-hadis tadi. menolak menetapkan ru'yatullah, menolak menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, dikarenakan tidak sesuai dengan akal mereka. Wa alla yaruddu wa alla yarudda minha harfan wahidan. Dan janganlah sampai seorang menolak hadis, dalil-dalil tadi, ayat-ayat tadi, meskipun hanya satu huruf. Meskipun hanya satu huruf. Li'anna Rasul la yantiqu 'anil hawa. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau berucap atas dasar hawa nafsu. Ketika beliau menyampaikan hadis tadi tentang ru'yatullah, itu bukan karena hawa nafsu beliau, bukan karena pemikiran beliau semata. Alaihi salatu wassalam. La yaqulu illa haqqo. Tidaklah beliau berkata kecuali kebenaran. Walamma qala lahu Abdullah bin Amr. Ketika Abdullah bin Amr berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kepada beliau, yaqulun la taktub an Muhammad wa huwa bashar yatakallamu fi hal ghidha wal ghadab. Abdullah bin Amr ini ketika di zaman Rasul ini biasa menulis apa yang diucapkan oleh Rasul, hadis-hadis, menulis hadis. Ketika Rasul mengucapkan sabda demikian, Abdullah bin Amr ini menulis. Sebagian orang berkata kepadanya, jangan kamu menulis ucapan Muhammad itu. Dia itu manusia biasa. Dia berbicara terkadang dalam keadaan senang, terkadang dalam keadaan marah. Artinya, bisa jadi ketika berbicara tadi ada tendensi padanya. Kalau lagi senang, ya ucapannya demikian. Kalau lagi marah, ya lain lagi. Baik. Maka Rasulullah SAW ketika disampaikan demikian, beliau berkata kepada Abdullah bin Amr, membantah ucapan tadi, uktub, tulis apa yang saya ucapkan. Wallazi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La yakhruju illa haq. Tidaklah apa yang keluar dari lisanku yang kau dengar kecuali kebenaran. Alaihi salatu wassalam. Demikian juga Allah menegaskan dalam firman-Nya surat An-Najm ayat 3 dan 4 menggambarkan tentang beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Muhammad itu tidaklah ia berucap atas dasar hawa nafsunya, melainkan atau tidaklah yang ia ucapkan kecuali atas dasar wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini tentang sikap kita terhadap hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika beliau mengkhabarkan tentang perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang dari sisi akal kita belum sampai padanya, belum mampu mencernanya, maka jangan menolak hadis-hadis tadi. Apalagi hadis yang sudah jelas sahih, hasan. Ini hadis-hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Hadis derajat sahih, hasan, atau ada yang mengatakan jayyid. Ini derajat hadis yang bisa dipertanggungjawabkan sampai kepada Rasulullah SAW. Lain kalau hadis katakan dhaif, mungkar, maudhu, ini hadis-hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau hadis-hadis tadi sahih, hasan, jayyid, demikian, ini baik, bisa kita sandarkan kepada Rasul. Yang demikian keadaannya, maka wajib untuk kita menerimanya, mengimaninya, hadis-hadis tersebut. Baik, jangan sampai kita menolaknya meskipun hanya satu huruf. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا حفظكم الله.